Dia kata gerai munafik mana? Tak faham tu. Dengar orang baik. Lepas tu tak pergi semaya. Mana kata munafik. Gitu. Tergerai-tergerai munafik. Yalah tergerai-tergerai munafik. Dia gini lah. Sabit tu dia dalam medah targhib, tarhib lain. Dalam medah hukum bila nampak nak keliru tak cukup dengan kita royak reka-reka. Dia asal ada pada hadis yang gini. Ingat tahu dia, ya kita ni tiga. Secara, bahkan secara gulungnya sungguhnya dua saja. Tapi oleh kerana ada lahir benda tengah, Tuhan sebut pun tiga. Dari awal surah Baqarah selalu Tuhan sebut tiga gulungan. Hak gulungan pertama Tuhan sebut dalam 4 ayat, 5 ayat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Situ orang mukmin. Pasti pak dia mari allazina yu'minuna bil ghaib siapa kepada wa ulaika humul muflihun tu ayat hak orang mukmin 2-3-4 ayat lepas tu saya ayat orang kafir innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dua ayat ya khatamallahu 'ala qulubihim dua ayat tu ya ayat hak orang kafir kafir yang zahir dia panggil. Lepas tu masuk daripada ke dia wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin 14 ayat daripada situ sampai kepada Nuh apa dia yakadul barqu yakhthafu absaruhum sampai ke innallaha ala kulli syai'in qadir 14 ayat tu wayak orang munafik. Jadi maklum masa Nabi kita duduk di Mekah mukmin dengan kafir ya. Munafik tak ada lagi. Manakala yang mari hijrah hidup di Madinah. Bila duduk di Madinah, mula-mula duduk kafir dengan mukmin gitu dulu. Puak muhajirin mari. Muhajirin mari jadi dalam Madinah tu, puak Madinah tu berimeh korama, korama, korama. Dan puak luar apa duduk turut Nabi ni hijrah korama. Jadi apa yang kekuatan Islam dan iman naik dalam Madinah. Nah, bila naik saat ni, pas ada orang anak dinah sendiri hodok kat dalam bandar dinah keliling kelala rumah kat dekat rumah Nabi tu mereka tak percaya juga. Pas tak percaya juga dia nak duk kata Allah, kau nak duk kata Allah dah kerana iman kau kuat, mukmin kau kuat. Maka sini nak buat lagu mana? Sebab masa tu tak terima dah selain daripada iman. Nak buat lagu mana? Nak buat gua anak ada sejalan. Ada sejalan weh peluang untuk kita boleh berteduh, boleh berpayung supaya daripada kena ujian. Iaitu kita muzahir mengucap dua kalimah syahadah. Sebab Nabi kata umirtu an uqatilan nas jami'an hatta yaqulu satu riwayat hatta yashhadu alla ilaha illallah hingga akhir. Maka Nabi kata di akhir fa iza qalu zalik usima minni dima'uhum. Ada satu riwayat asamu minni dima'uhum. Nah ayat kan. Jadi sini boleh keluar kat orang munafik. Apabila mereka berucap dan mereka mendirikan sembahyang. Nah, kalau puasa, puasa maknanya pelera lah mereka itu ke darah mereka. Apabila mereka buca, semaya, keluar zakat, mereka itu boleh melera ke darah daripada aku. Ya pun boleh keluar lah. Pasal berimeh tak? Berimeh sungguh supaya mu'min tak sekali-kali. Sahabat tu hawayak tafiqulu bihim maradun. Dalam hati mereka dah ada syak Muhammad Rasul sungguh tak. Dalam hati Quran Muhammad baca ya ke tak? Dalam hati duk gitulah fi qulubihim maka Tuhan tambah penyakit dia lagi nifak dalam hati dia. Tuhan kata fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada wa lahum azabun alim bagi mereka Tuhan azab sedera azab yang amat pedih sekali sebab apa? Bima kanu yakzibun sebab duk bohong. Bohong apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Mulut kata hati dak alih. Semaya kalangan Nabi. Tidak alih. Bila Nabi dia ceramah kaidah mengalih. Dia mewek-mewek mulut. Mewek-mewek. Nabi dia tengok. Nabi tak. Dia tak tahu. Jadi dia panggil lahir golongan munafik. Itu munafik. Hakikatnya gapo munafik. Hakikatnya kufur. Kufur dengan Allah. Tapi dia panggil. Rupa luar berimeh. Balik dalam. Kufur dengan Allah Ta'ala. Adakah innal ladzina kafaru ni? Zuhir batin. Ni tak. Zuhir berimeh, batin kufur. Ha, itu dia. Patut orang mukmin. Adapun kita hak dengan secara umumnya orang mukmin, orang mukmin, orang Islam, selama tak ada kerja perkara zahir yang menangar iman dan Islam, tak boleh kita nak hukum kita kufur. Kalau kita dihukum kufur, kufur nak jetak balik ke kita. Sebab tu jangan mudah kita hukum. Habis itu. Bahawa kita reti dan orang munafik ni orang kafir pada hakikat. Tapi dia panggil dua lubang temu. Dia panggil nafak, nafak. Supaya lubang terowol lah. Ada kat Mekah ni, sepak nak masuk bukit tebuk ni tulis nafak. Nafak ni maknanya lubang masuk kat ni, poh kat ni. Ini orang munafik lah kata. Bahawa dia masuk sama orang mu'min. Wa iza laqul ladhina amanu, bila temu dengan orang mu'min, qalu amanna, amanna, kami bima, kami bima pada mu. Wa iza qalau ila syayatin, boya poh tu bek lubang tu, dia temu dengan syayatin ni, dia kata ana inna ma'akum, kami sekali dengan kamu. Cuma kami dia kata amanna tu innama nahnu mustahzi'un, kami dia ejek ke mukmin ya. Sebenarnya kami sekali dengan kamu. Kami dia ejek ke puak mukmin ya. Ha, dia kata itu, ini Tuhan royak bih dalam Quran. Tu hak hakikat sebenar munafik lah tu. Habis situ, bila habis tu kita reti kata oh munafik ni lebih keji daripada kafirin lagi. Ha, sebab dia pergi zahir iman tu. Nah, ha. Lalu tu duduk gitu, siapa puya semaya kena semaya. Siapa puya jemaah dia kena jemaah. Tiba-tiba jemaah saat ni lima waktu kita maklum nak. Nah, ha. Zuhur, asar, ya rajin jemaah. Zuhur, asar, ya rajin jemaah. Sebab apa? Sebab dia ada pun perayuk dia. Kau tu baik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kepala munafik. Orang tahu kata Abdullah tu baik jemaah. Hanya nak itu. Allah semaya. Allah maha sejati. Dia nak kita. Bo masuk malam mengarik tak apa lagi, dia betul dia pergi orang nampak lagi. Bo lepas mengarik, habis mengarik masuk isya tak gelak gemak. Tak ada anak dah ikut jalan dah. Zaman dulu zaman gelak. Mula berat lalu dia nak pergi sembahyang jemaah isya. Hanya yang Nabi kata asqalul, dia panggil asbanang asqalus salati 'alal munafiqin, yang paling berat semaya atas orang munafik ialah al-isya was-subuh. Mana kita maksudnya gitu. Subuh dengan isya lah yang paling berat atas orang munafik. Ha, gana boleh berat? Karena tujuan nak mengendai orang tengok dia tak ada. Ketika subuh orang dah tidur. Kalau dia gi dia kelip pun orang tak tengok. Yang isya pun gi kelip tak tengok. Ha, kalau dia zuhur jangan orang tengok. Dia asar orang tengok. Sebab tu dia rajin. Sebab tujuan nak buat orang tengok. Yura'unan nas. Tujuan nak buat orang tengok. Dia duduk semayah. Kalau harap dengan sendiri ku salah. Saya kata segar malah. Haa. Itu dia. Sabit tu. Kelipar-kelipar dia tu baik. Maaf. Kelipar dia ralik dia tak tu baik. Itulah Nabi kata. Siapa-siapa. Bila ber. Sepatu semayah. Cita-cita aku nak suruh demo semayah. Ganti email. Ganti aku jadi email. Aku nak ajak beberapa orang nak pergi bakar. Di rumah tak tu baik. Maaf. Rumah siapa yang tak terbaik mah? Rumah munafikin tu lah. Tu asal tu. Haa, tu hak semuanya munafik dia tak terbaik. Haa, tak terbaik tu Nabi nak dibakar. Haa, tu nak ayat tu besar. Maka ambil hadis tu asal dia kecil hak munafik sungguh. Mari pasal tak kita orang Islam. Pasal orang Islam kan? Kalau kita orang Islam, beriman molek dah tapi semaya dah ataupun pura-pura. Rupa-rupa support orang munafik. Ha, rupa-rupa support orang munafik tapi dengan cara tasbih balik munafik. Terus ha, panggil tasbih balik panggil lagu tu. Tolong dengan ilmu lah kalau tidak. Berat habis tu balik orang berayat dia kena hurai bila nampak orang keliru. Supaya kita kata mana? Supaya kita kata ke orang bila kita nak kata orang tu terlalu baikkan kita kata mana? Mula-mula kita katakan supo rima tu ada perkataan serupa dan kita nak rayak kita lajak bekan ternyata-ternyata pula ha. Rima betul-betul ha, ni ya. Ni dia panggil ilmu bayan, dia panggil tasbih balil ha, tu dia panggil cakapan menyerupakan orang ni dengan rima dari segi wajah sabahnya perangah dia tu bekan. Dia baikkan lebih pada pesan orang, orang tersebihnya rima. Mula-mula kata, oh Zaid, serupa rima baikkan. Itu sebut lebih dia panggil. Zaid, serupa rima baikkan. Ha, itu pak. Ini rukun dia cukup itu pak lah. Bila kita nak kuat sikit, kita buat. Oh, Zaid, serupa rima. Tinggal tiga. Ha, itu kuat sikit. Bila nak, nak kuat lagi, buat ni. Zaid, rima tu. Ha, itu. Ha ni pun mula kita nak tahu gitu. Orang tak maaf ni cupa orang munafik. Tu hak saya waktu. Pada pihak malahnya nak gitu. Orang tak tubik jemaah, cupa orang munafik pada malahnya. Kalau kecek gitu tak ada keliru. Ah muhmu ni cupa munafik malahnya. Pastu kita buat. Mu cupa munafik tak wayak malah. Ha mungkin gitu panas dia dah. Pastu kita buat tengah. Mu munafik tu betul. Ha tu pedesin lalu. Pas kita dia tak reti dengar, ha oh, yang ni hukum munafik kau kan. Dak kena tanggung atas cupa munafik pada sebab malahnya. Lepas tu ya ada soal lagi. Saat ni duduk kotor ni. Laik dah. Munafik tu tu. Lepas tu bila kita nak kuat ada soal lagi. Nombor satu kali sujak dia bagi. Pusing kotor kan anak? Hasad ni mu tu rima. Pusing kotor. Rima tu tak mu tu tu. Ha tu pusing dia panggil tasbih menggeluh. Tidak nak pasal bekan kalau pasal bodoh. Mu. Supal mu. Bodoh. Buat. Mu. Supal mu. Nyari gua dah. Lepas tu buat ni. Mu lembu tu. Pusing perak. Lembu tu mu tu. Ha tu dia panggil makhluk. Hak ni terik sekali. Tinggi sekali dari segi cakapan. Ha dia faham gitu. Tak ada pula orang ada kata munafik, orang dengar baik, tak tubik semayat. Munafik yakni seperti orang munafik. Ini pun jadi pukul rata, ada orang uzur tak uzur kita tak tahu. Maknanya dari segi nak tanggung kecek. Dia kena tolong dengan ilmu, kalau tidak nyanyalah. Hasabik tu balik kita nak kata gapo, nak kata gapo, kenapa orang keliru, kita kena sanggup hurai. Kalau kita kata kita tak pandai hurai, dia ada kata lah. Kata kau orang munafik, dia tanya gapo hurai, tak tahu, ni tak boleh buat kecek lepas gitu. Dia kena ada buah hurai, oh kalau kau tu tak apa. Mu ni munafik betul, yakni mu ni support orang munafik malah. Murak kau tu, kalau murak kau tu tak apa. Kalau murak kata mu ni munafik, arti orang munafik ni kafir pada hakikat. Berarti kita hukum orang kafir dengan hakikat. Mana kita tak pelik kita lah. Begitu hukum kufur kau orang Islam ni, dia kufur pelik kita. Na'udzubillah min zalim. Sebab itulah dia kena bertolong dengan ilmu tu. Tu dia adik. Lah ni kau, kau tu munafik, kau ni munafik, kau tu kafir, kau tu kafir Allah. Tu kena bertolong dengan ilmu lah. Di medan kita nak tarhib, nak menggerung, boleh kita guna balaghah. Tapi di medan kita nak wirti, kena hurai dengan mengikut kaedah, mengikut ilmunya. Inilah di antara yang jadi buku calana kadang-kadang sama sendiri sama pun jadi buku calana itulah. Satunya hukum dengan cara zuhir-zuhir. Terkadangnya kita pergi dengan perasaan arum kita tu mau bahasa tu perak. Sabit tu je kalau kita jadi qadi, jadi mufti, tak ada nak menghukum ketika arum tak berapa sehat. Tak boleh nak hukum ketika takut dia terubik. Nah, itulah pada asal. Cukup soalan apa nama tu? Hak muluk lah. Hak surat ni apa tak nak dia. Kalau tidak, nak mula kita yang kedua ni.